Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa laha wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih di masalah yang kelima. Di antara prinsip jahiliyah adalah al-ghirar bil aktsar. Mereka tertipu dengan banyaknya orang. Mereka mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya orang yang beramal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan wa qalilun min ibadiy asy-syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala walakin aktsarunna la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang itu tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu taat kepada kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya banyaknya orang bukanlah tolak ukur kebenaran. Tapi al-haq itu adalah ma wafaqa dalil, apa yang mencocoki dalil dari Al-Quran dan sunnah yang mencakup syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwasanya banyak sedikit itu bukan tolak ukur kebenaran, yang namanya kebenaran itu adalah yang mencocoki syariat. Hadis yang masyhur yang disebut oleh Syaikh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala, kata beliau, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Islam dimulai dengan asing dari satu dua puluhan, dan itu pun mereka mendapatkan berbagai macam tantangan, siksaan asing. Wasaya'udu ghariban, dan akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana dimulainya. Syaikhul Islam rahimahullah taala menerangkan dalam syarah Sahih Muslim, tidak mesti asing di sini jumlahnya 1, 2, 3 sebagaimana dulu. Tetapi maksudnya bisa jadi, kata beliau, bisa jadi itu qillah. Sedikit, yakni nisbiyah, dibandingkan dengan sejumlah umat di dunia. Ya, di zaman Rasul mungkin ribuan. Di zaman sekarang jutaan muslimin. Tetapi dibandingkan kuffar sedikit. Apalagi ahlu sunnahnya. Kata beliau rahimahullah, qad yuradu biha, bisa jadi dimaksud dengan di sini adalah al-qillah an-nisbiyah. Al-qillah nisbiyah. Jadi sedikit asing dibandingkan banyaknya orang-orang kafir, orang sesat. Nanti saya tunda ini hadis terkait dengan pembahasannya di akhir majlis. Kita baca dulu. Kata beliau rahimahullah, وَذَلِكَ حِينَ يَكْثُرَ الشَّرُّ وَالْفِتَنُ وَالضَّلَالُ. Kembali asingnya Islam itu ketika banyaknya kejelekan, fitnah-fitnah dan kesesatan. فَلَا يَبْقَى عَلَى الْحَقِّ إِلَى غُرَبَى مِنَ النَّاسِ wanuzai nuzaina qabail. Sehingga tidak ada lagi yang ada di atas al-haq kecuali orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia. Orang-orang yang terkucilkan dari kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Yusbihuna ghuraba fil mujtama' al-bashari. Mereka menjadi asing di tengah-tengah masyarakat manusia. Kenapa? Ditamassukihim bil-Islam as-sahih. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah. Ya, mereka pun asing di tengah-tengah manusia. Ini, kapan saya untuk ghariban? Kapan akan kembali asing? Ini, yaitu ketika banyaknya asyar, banyaknya fitan, banyak sesatan. Iya. Ketika sebagian besar manusia ada yang tersyabuh bil kufar, sebagian manusia ada yang terkena fitnah-fitnah, iya, bid'ah, sebagian manusia terkena fitnah orientalis, sehingga mereka-mereka yang di atas istiqamah itu asing di tengah-tengah masyarakat manusia. Ini termasuk alamun min a'lamin nubuwah, tanda di antara kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita menyebutkan hadis ini di antara tanda kenabian karena waqa'a kama akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan berita masa akan datang dan terjadi. Demikian keadaannya. Orang-orang istiqamah asing di masyarakatnya. Qala kata beliau rahimah hafizahullahu taala war rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal 'alamu kulluhu yamuju fil kufri wad dhalal. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, sebagai rasul dalam keadaan alam semuanya tenggelam dalam kekufuran, kesesatan. Wada'an nas, beliau pun mengajak manusia, mendakwahi manusia. Fastajabalahu ar-rajulu war rajulan, maka mengikuti dakwah beliau 1, 2 orang. Ini keterasingan di awal. Bada'al Islamu ghariban, ini di awal-awal dakwah beliau yang ikut 1, 2 ila anta katsaru, sehingga akhirnya banyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti iya, mereka kembali asing, yakni orang-orang yang benar-benar di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Kata Syekh Hamud At-Tuwaiji rahimahallahu taala, punya tadi saya baca sedikit, ada kitab beliau bagus, judulnya Gurbatul Islam. Syekh Hamud At-Tuwaiji rahimahallahu taala. Ibnu Taimiyah punya kitab khusus syarah hadis ini. Syarah Badal Islam Mughariban Wasamul Ghariban. Ini hadis beliau, hadis Ghuraba, ada punya syarah Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Hamud At-Tuwaiji rahimahullah punya kitab juga judulnya Gurbatul Islam. Ya, apa makna gurbah? Apa sebab-sebab gurbah? Boleh sebutkan di situ. Dalam kitab, Masya Allah. Kata beliau intinya, tadi awalnya sedikit, kemudian akhir menjadi banyak, kembali menjadi sedikit, itu kapan? Ya, ketika mereka mulai banyak meninggalkan ya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dua. Ada yang meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebab syahwat, dan ada yang kena subuhan. Akhirnya ahlu istiqamah tinggal sedikit. Karena kebanyakan mereka yang muslimin, ada yang menyimpang karena syahwat, ada yang kena subhat. Sehingga ahlu istiqamah tinggal sedikit. Itu maksud beliau rahimahullah di kitabnya Gurbatul Islam. Sehingga sedikit, banyak, banyak, banyak, sedikit lagi ketika banyak muslimin terkena syahwat dan subhat. Sehingga al-haq qalil. Kata beliau, wa kanat Quraisyun, wakanat al-jazirah kulluha, wakana al-an kulluhu. Ada dolar. Dulu orang-orang Quraisy, bahkan seluruh jazirah, semua alam dalam kesesatan. War rasul wahdahu yad'un nas, beliau sendiri rasul yang menyeru manusia kepada Islam. Walladzina taba'uhu qalilun binisbati lil'alam. Ya, dan orang yang mengikuti beliau itu sedikit dibandingkan alam yang ada. Ini nisbiyah. Mungkin dulu ribuan dibandingkan sekian orang. Ya, sekarang jutaan, tapi bandingannya miliaran. Tetap sedikit. Ya. Kata beliau, kesimpulan ini, bab ini, nanti kita akhirkan hadis itu tadi, kita pembahasannya. Kata beliau, fal'ibratu laysat bil kasrah. Kesimpulannya, yang menjadi tolak ukur menilai kebenaran itu bukan banyaknya yang ikut, bukan banyaknya yang mengamalkan. Al-ibratu bis-sawabi wa isabatil haqq. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran, tepat sesuai dengan al-haq, Al-Quran dan Sunnah. Naam, betul kata beliau. Idza kanatil kasrah 'ala as-sawabin fa hiya thayyib. Betul kata beliau, kalau banyak dan di atas kebenaran itu bagus. Walakin, tetapi sunnatullah jalla wa ala, sudah menjadi sunnatullah jalla wa ala, annal kasrah takuna batil. Bahwasanya banyak itu di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Alangkah banyaknya manusia, ya, kalau kamu benar-benar menginginkan mereka semua beriman, ya, manusia-manusia yang jelek itu lebih banyak. Wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka sabilillah. Itu intinya bahwasanya menilai benar salah itu dengan dalil. Kalau sesuai dengan dalil, Al-Quran Sunnah itu yang benar. Dan jangan menilai dengan banyak sedikit yang mengikut, banyak sedikit yang mengamalkan. Terkait hadis wa nabiyullah rahimahun rahimakumullah, disebutkan al-imam al-qadiyyat rahimahullahu ta'ala, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kata beliau, wa zahirul hadis al-umum. Zahir hadis itu umum. Wa nal Islam bada'a fi ahadin nas wa qillatin. Bahwasa Islam itu dimulai pada beberapa orang manusia saja. Tadi Abu Bakar, iya. Kemudian beberapa orang sahabat, Ali yang kecilnya, Khadijah, beberapa orang. Berubah kemudian menjadi banyak-banyak. Qala thumma intashara wa dhahara. Kemudian semakin banyak berkembang, iya, di zaman khalifah. Semakin nampak kekuatan kaum muslimin. Thumma sayalhaquhu naqas. Kemudian akan berkurang. Hatta la yabqa illa fi ahadin nas wa qillatin. Kata beliau, sehingga tidak ada yang di atas Islam yang sahih. Tidak ada yang di atas Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pada beberapa gintir manusia, pada kelompok kecil manusia. Karena pasti akan terus ada. Iya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala. Itu sedikit mulainya, kemudian banyak, kemudian akan kembali sedikit. Kapan tadi saya pernah sebutkan, kata si Hamud At-Tuwaiji rahimahullah, ini ketika iya mereka tergelincir dari fitrahnya dengan sebab syahwat dan syubhat. Lebih jelas lagi disebutkan oleh Imam Abu Bakar At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa mana hadha, mana hadis ini, kata beliau, lamma jali Islam fakana rajulu ila aslama fi qabilatihi ghariban mustakhfiyan bislamihi qad jafahu al-ashiratu fa huwa bainahum dhalilun khaif. Mana hadis ini, kata beliau, ketika datang Islam di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang masuk Islam itu di kabilahnya menjadi orang asing. Dia menyembunyikan keislamannya, iya. Dia disikapi oleh keluarganya sehingga dia pun menjadi orang yang dzalil, yang hina di antara mereka. Yani dihinakan oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya, oleh kabilahnya, dan khaif, dalam keadaan takut. Itu di awal-awal Islam. Sebagian mereka bahkan sampai disiksa, bahkan dibunuh. Qala, ini saya sebutkan tadi, kata Imam At-Tursi rahimahullah, thumma ya'udu ghariban, kemudian nanti akan menjadi asing lagi. Kapan? Likas rati ahlil ahwa al-mudillah wal-madahib al-mukhalifah. Kemudian aja kembali sedikit. Kapan? Ketika banyaknya ahlul ahwa mulai mengikut syiah, mengikut khawarij, mengikut qadariyah, mu'tazilah, sufiyah, orientalis, yaqlani, mulai banyak ikut mengikuti mazhab-mazhab yang menyelisih ahlu sunnah. Sehingga kata beliau, kata Imam At-Tusi rahimahullah, hatta yabqa ahlul haq ghuraba finna, sehingga ahlul haq yang benar istiqomah di atas jalan Rasul menjadi asing di tengah-tengah manusia. Kenapa? Banyak sudah di atas mengikuti fikrah bid'iyah. Ada yang ikut sufi, ada yang ikut khawarij, ada yang ikut akalnya, ada yang ikut macam-macam. Sehingga ahlul haq, ahlul haq, asyik tengah-tengah mereka. Kenapa kata beliau? Likillatihim. Karena sedikitnya mereka dibandingkan ahadul ahwa wal bidah, orang yang sesat dari jalan Rasulullah SAW. Nah, wa khawfihim ala anfusihim. Ini mana hadis ini seperti Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, kata beliau, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Kata beliau, ama innahu ma yadhhabul Islam. Ketahuilah, yang hilang itu bukan Islamnya. Ma yadhhabul Islam, Islam tidak hilang. Masih banyak yang mengaku Islam, muslimun. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Tapi yang mulai berkurang itu adalah hilang ahlus sunnahnya. Kenapa tadi? Masing-masing banyak orang ikut firqah-firqah yang sesat. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Hatta ma yabqa fil baladi minhum ila rajul wahid. Sehingga tidak ada lagi di satu negeri, kecil tiga satu orang. Di kampung ini satu orang, di sana satu orang, satu orang. Kenapa? Karena kebanyakan di kampungnya di atas fikrah mudillah, di atas pemikiran firqah-firqah yang menyesatkan. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, istausu bi ahli sunnati khayra. Terimalah wasiatku agar kalian berlaku baik kepada ahli sunnah. Istausu bi ahli sunnati khayra. Kenapa kata beliau kita harus dari mawasiat beliau untuk berbuat baik, laku baik, bersikap baik kepada sunnah, kepada sunnah? Kata beliau, fa innahum ghuraba, karena mereka lah orang-orang yang asing. Iya, mereka di atas istiqomah, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghfirun billahi rahiman rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berikan nasihat kepada kita. Ketika kita tahu bahwasanya ahlus sunnah itu ghuraba, sedikit dibandingkan ahlul batil. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ahlus sunnah tarfaku rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas. Ya, kata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai ahlus sunnah tarfaku, hendaknya kalian saling berlaku lembut, bersikap lembut sesama kalian. Jangan kaku, jangan kasar. Saya lembut di antara kalian. Rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas, karena kalian itu adalah orang yang tersedikit. Ini hormat rahiman rahimakumullah. Ya, poin yang ke. Nah, dalam rangka mengamalkan wasiat Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, perlama kita ikhwan rahimahun rahimahumullah seringkali memberikan wasiat, nasihat kepada kita untuk ta'akhi, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah di antara kita. Di antaranya yang tidak bosan-bosan beliau terus memberikan wasiat kepada abna'u ada Asy-Syaikh Rabi' habibahullahu ta'ala. Seringkali dalam muhadharah, dalam nasihat, ketika kita daurah, memberikan wasiat demikian. Di satu wasiat beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ta'ala, berkata, kata beliau, "Thumma unabbihukum ya ikhwah ila amray." Kemudian aku ingatkan kalian wahai ikhwah kepada dua perkara. Awal yang pertama adalah kata beliau, at-ta'akhi baina ahli sunnati jami'ah. Untuk ya terus bersaudara, menjaga persaudaraan di antara ahli sunnah semuanya. Faya ayuhas salafiyun, wahai as-salafiyun, kata beliau, buthu ma bainakum ruhal mawaddah wal ukhuwah. Tebarkan, tebarkan di antara kalian ruh kasih sayang dan ukhuwah bersaudara. Wahakiku ma nabbahana ila Rasulullah sallam, dan wujudkan, tahqiq, wujudkan oleh kalian apa yang telah diingatkan Rasul sallam kepada kita. Apa itu? Untuk mewujudkan apa yang kata Rasul sallam, min annal mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dah. Mu'min itu seperti bangunan, sebagiannya mengotak sebagian yang lain. Wanahu mu'min itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza syaka min hudun, jika satu anggota tubuh sakit, tada'alahu sayur jasad bil humma wassahar. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, hafizahallahu ta'ala, kunu hakadha ya ikhwah. Jadilah seperti itu, ya ikhwah, yakni terus menebarkan kasih sayang bersaudara antara kalian. Iya, wujudkan benar-benar kita ini satu bangunan yang saya muatkan. Wujudkan kita seperti satu jasad. Iya, yang saling merasakan kesusahan yang lain, kesulitan yang lain, ada kepedulian. Kata beliau, ibta'idu an awamiril furqah, fa innaha wallahi syarrun khatirun wada'un wabil. Dan kata beliau, jauhi faktor-faktor penyebab perpecahan, karena sungguh perpecahan itu demi Allah adalah kejelekan atau kerusakan yang sangat berbahaya dan penyakit yang sangat dahsyat. Ini yang saya bacakan dari ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang perlu kita ingat. Sebab di antara sekian sebab yang kadang menyeret kita untuk terjatuh ke dalam furqah dan amil ma'amil furqah adalah ad-dunya. Ad-dunya. Makanya dalam hadis yang masyhur, ya, kita hafal, la tahasadu wa la tabagadu wa la tanajasu wa la tabalam wa kunu ibadallahi ikhwana al muslim ahul muslim. Ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadi bersaudara, wa kunu ibadallah ikhwana. Iya, boleh sebutkan awalnya perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah ini. tabagut, saling benci. Tanajash, saling merugikan dalam masalah harta dunia. Najash. Tadabaru, saling membelakangi, tidak ada kerukunan. Ya, gampang meninggalkan yang lainnya. Saling menzalimi. Maka billahi rahiman rahimakumullah. Kita ingat dua yang membahayakan kita dari ruh kita. Ya. Al-mal wajah. Ma dhibani jai'an ursila fi ghanamin. Ya, biabsadalaha min hirsil mal amri alal mal wa jahli dini au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua sirgar yang lapar yang dilepas di segerombolan sekelompok kambing-kambing lebih merusak kambing-kambing tersebut, memakannya, menerkamnya, memangsanya. Mungkin dalam keadaan lapar keduanya, ada kambing bisa diterkam, dibunuh, dimangsa. Tapi itu kata Rasulullah SAW tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan ditimbulkan oleh hirs, tamaknya seorang kepada harta dan kekuasaan terhadap agamanya. Tabrak sana sini. Iya. Yang penting dapat harta dan dapat kedudukan. Walaupun mengorbankan agamanya, mengorbankan ukhuwahnya. Karena al-mal wajah. Khairullah rahimah rahimakumullah. Sudah saya sering sebutkan bagaimana salaf sangat iya menjunjung tinggi ukhuwah al-imaniyah, sampai-sampai kata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ikhwani agla alayya min ahli, teman-temanku yang di atas sunnah dari istiqamah itu lebih berharga bagiku dibandingkan keluargaku yang tidak kenal sunnah, tentunya tidak atas istiqamah. Kenapa? Karena ikhwani, teman-temanku itu yudhakiruni bil akhirah. Kalau dia ingatkan aku, ingatkan tentang akhirat. Di antara bukti bagaimana salaf sangat menjunjung tinggi, menjaga ukhuwah persaudaraan, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala siap untuk tanazul, siap untuk turun dari kekhalifahan, menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menjaga iya jam'u kalimah di antara kaum muslimin. Serahkan kekuasaan, bukan hanya sedikit harta, bahkan kekuasaan diserahkan untuk menjaga iya persatuan kaum muslimin. Allah. Nah, jadi hadirin warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai kita merusak ukhuwah dengan sebab iya mencari kedudukan dan harta. Itu yang saya ingin ingatkan. Dan yang kedua yang saya ingatkan, ikhwan rahiman rahimakumullah, masalah nikmat. Saya cari waktu yang tepat, mungkin sekarang mudah-mudahan waktu yang tepat. Karena intinya buat aba-aba, masalah banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di satu ucapan beliau, kata beliau, nikmat itu ada tiga. Ada nikmat yang telah lewat dan seorang merasakannya. ada nikmat yang nikmat akan datang mentabar, yang seorang mengharap-harapkannya, ingin dapat nikmat tersebut di dunia. Mungkin dia berharap ingin memiliki anak yang saleh, dia ingin mendapat kehidupan yang baik, tenang, tenteram, mawaddah, warahmah. Di sorga nanti mungkin dia ingin, di akhirat nanti dapat sorga, itu nikmat muntazar di hadapan.